Sukses itu sebenarnya tidak sukar-sukar amat. Anda tinggal disiplin, tinggal mengerti pijakannya, terus Anda ajek, madep mantep, ajek istiqomah, setia, dan mencintai yang Anda kerjakan. Dari kegagalan, kita belajar. Bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilat Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Mohon izin sebelum tanya jawab, saya menjelaskan satu hal yang sangat penting dalam hal Ma'iyah, supaya Mas Edric, teman-teman dari Diplomat, Mas Tejo, dan semua masyarakat umum termasuk jamaah Ma'iyah sendiri tidak salah paham. Anda semua hafal ayat yang sangat sering diomongkan atau dikutip oleh para ulama, para kiai, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin, dora hafal ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Gitu? Inna akramakum indallahi atqakum. Okay. Jadi teman sekalian, Allah mengatakan saya itu menciptakan manusia, makhlukku laki-laki dan perempuan dan bergolongan-golongan. Syu'ub itu mungkin golongan yang berasal dari nasab atau landasan ginekologi, tapi kobail itu golongan-golongan yang berkumpul karena komitmen-komitmen yang tercipta setelah mereka bergaul. Jadi misalnya menciptakan laki-laki dan perempuan, terus menciptakan bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Madura, bangsa Amerika, bangsa Arya, bangsa Afrika, dan seterusnya gitu ya. Terus kobail itu jamak dari kobilah. Nah kobilah itu ada kabilah NU, kabilah Muhammadiyah, kabilah PDIP, kabilah macam-macam yang lain. Nah, sekarang saya ingin menyatakan kepada Anda, Ma'iyah itu tidak termasuk di ayat ini. Ma'iyah itu masuknya ketika Allah mengatakan li ta'arofu, supaya mereka berkenalan, bekerja sama dan bermesraan satu sama lain. Jadi Ma'iyah itu tempatnya adalah bukan kabilah. Ma'iyah bukan parpol, bukan suku, juga bukan bangsa, juga bukan laki perempuannya, juga tidak penting gitu ya. Karena di sini kan campur lanang wedok, sebab di sini tidak pernah ada kesadaran gender, yang ada adalah kesadaran kemanusiaan. Jadi Ma'iyah itu tidak akan menjadi seperti NU, Muhammadiyah, tidak menjadi madhab, tidak menjadi apapun ya. Ma'iyah itu tugasnya adalah lita'arofu, sing bagian nyambung, sing bagian memesrakan satu sama lain, bagian mendamaikan satu sama lain. Jelas ya? Jadi kalau ditanya teman-teman dari golongan, bilang Ma'iyah itu bukan golongan, Ma'iyah itu sing bagian ngelim, sing bagian mempersatukan, memesrakan satu sama lain. Jelas ya? Jadi kita itu pada kata li ta'arofu, bukan su'uban makobailanya, kita itu li ta'arofunya. Jadi yang saya lakukan sampai hari ini kan tidak bikin parpol, tidak bikin ormas, tidak bikin grup torikot pun tidak. Tidak bikin madhab atau apapun lah. Grup mancing ega. Gitu ya. Jadi karena kita bagian yang standby untuk mempersatukan seluruh bangsa ini, seluruh umat manusia, apalagi umat Islam harus bersatu. Dan lemnya, apa namanya, perangkulnya adalah Ma'iyah gitu ya. Contoh ya. Jadi kita tidak menyaingi NU, tidak menyaingi Muhammadiyah, tidak menyaingi PDIP, tidak menyaingi siapapun. Kita ini mendukung mereka semua, sepanjang mereka bersatu menjadi sebuah bangsa dan umat manusia. Cetok ya. Jadi kita ayatnya apa? Li ta'arofu gitu ya, ditakoni wong. Ayatnya Ma'iyah apa rek? Li ta'arofu gitu aja cukup ya. Li ta'arofu itu artinya untuk memperkenalkan, menyambung satu sama lain dari semua yang ada. Li ta'arofunya gitu ya. Oke. Mudah-mudahan jelas ini bagi Anda semua. Bagi kita itu tugasnya bukan su'ub wakobail, tapi lita'arofunya. Jadi saya dari dulu ya memang gitu. Nyambung-nyambung, wong tak pertemukan. Bahkan antar ilmu. Ya masuk Al-Fatihah digawe rabi. Masuk ilmu iman digawe bisnis. Itu memang sambung satu sama lain karena semua itu tauhid. Semua itu oleh Allah diciptakan oleh yang satu dan semuanya akan nyawiji atau menyatu di dalam dari ahad menjadi wahid gitu kan. Kalau Asmaul Husnanya. Oke, sekarang silakan angkat tangan yang bertanya 3-3 atau 5-5 paling banyak. 1 Mas langsung maju ke depan. Langsung naik, ya. Kanan dan kiri, monggo. Nanti setelah tanya jawab kita lihat waktunya, terus nanti saya akan minta kepada Mbah Sujiwo Tejo untuk memberi persembahan khusus kepada putu-putunya di Ma'iyah gitu ya. Mbah nyanyi, mbah lapo, mbah sakarep-karep PKT pencak ya bapak, sakarep-karep DE. Pokoknya nganut aja dan diterima aja dengan ikhlas gitu ya. Mbah Tejo nyuwun sewungku, sampai ke isi itu mbah apa. Oke, silakan. Berapa orang semua? Asalkan pertanyaannya satu-satu, jangan dobel-dobel, maka kita bisa ringkas semuanya. Mas Helmi mencatat poinnya, nanti Mas Edric, Mas Mbah Jiwo Tejo dan teman kita. Jupaka. Agak, mohon maaf Mas Jupaka, saya agak sukar menghafalkan pola namanya itu ya, Jupaka. Muhammad Jupaka, oke. Pas Jupaka ya, Jumpa dikurangi M itu ya. Silakan ya. Assalamualaikum Mbah Nun, assalamualaikum Mbah Tejo. Nami kula Hadi saking Boyolali. Ngeten Mbah. Napa? Ajeng tanglet. Berarti ngeten Mbah. Wong niku kan seneng mendem. Tesih seneng neko-neko, mungkin nggih. Teng mriki rencang-rencang tesih kathah Mbah. Tapi sok kadang nggih kangen ngeten niku kan. Tapi ajeng salat niku sok njuk gojag-gajik ngeten niku Mbah. Meniko pripun gen sagep damel latine mantep nggih niki termasuk kula piyambak nggih rencang-rencang kula nggih sami ngoten niku Mbah nggih jadi niten seneng mayahan tapi seneng psikologis mendem. Problem psikologis dan mental yang outputnya akhlak gitu ya nggih Mbah di dalam diri Anda masing-masing meskipun banyak orang gitu ya. Oke, satu ya Mas Helmi dicatat. Kedua, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbah Nun, assalamualaikum Mbah Tejo. Yang saya akan tanyakan, maaf, nama saya Muhammad Syarif. Yang saya tanyakan, dalam lirik lagu Lir Ilir ada kata domdomono jlumatono dodot siro bedah ing pinggir. Nah, kata bedah ing pinggir ini kulo boten paham, kenapa kok bedahnya ing pinggir? Kok boten teng ngarep, nopo teng buri, nopo teng dhuwur? Apa arti bedah ing pinggir niki? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas pertanyaannya dari teks Ilir-Ilir ya. Oke, nanti kita cari bersama. Yo, monggo, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zud Prayoga. Ngonten, Mbah. Kulo kan SMP mondok minggah SMA nggih pindah pondok malahan nggih kuliah nggih malah pindah pondok malih. Nah niki lak kula ngrasa seakan-akan kula malah ngoyak sarjana daripada kula tabarukan kalih kiai niki kula. Nah kepripun kula nyuwun pitutur saking jenengan, kepripun saged kula men saged kula niku nata niat supayane kula saged ting tolabul ilmi niku saged bersungguh-sungguh ngoten. Oke, nanti kita cari bersama jawabannya karena saya bukan seorang mufti atau pemberi fatwa ya. Saya paling memberikan saran atau rekomendasi atau usulan gitu ya. Enggak, berikutnya yang sebelah kanan. Isyono, Sisi. Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Mahfud, asal kota Abem, Jatinom, Klaten. Pitakon kula ngeten, Mbak. Allah niku tunggal, Allah niku manunggal. Lah pengertian secara spesifikasi tentang Allah Rabbal Alamin, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ngoten. Iki aku dipeksa untuk dadi ulama tafsir ya. Pangestune, Mbah. Aku dudu kuwi ning aku melu ngiguh supaya kita ketemu jawabannya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya diberi kesempatan Mbah Tejo, Mbah Nun, terima kasih. Saya mau menanyakan akhir-akhir ini di sepersekian malam terkadang saya berpikir, Mbak, tujuan sebenarnya kita hidup itu dunia itu apa? Sedangkan dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, Tuhan atau Allah sudah menentukan kode dan kode kita. Apakah hanya, maaf, ini sedikit bercanda ya, apakah Tuhan memang butuh melihat ciptaannya atau memang hanya untuk, maaf, gabut semata? Jadi saya masih bingung. Maaf nggih, Mbak. Ngapunten Gusti. Oke. Dia menjalankan fatonah. Fatonah itu artinya daya kecerdasan di dalam sel-sel dan saraf-saraf manusia. Jadi dia ketoke krungune usil ya, nakal gitu ya. Tapi saya kira Allah akan menyayangimu karena kamu menggunakan akalmu ngono ya. Dadi Gus, kowe uripmu mungkin gampang, muga-muga ya. Tapi saya kira yang cocok menjawab itu ya Mbah Tejo bukan saya. Nanti ya. Yuk, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik dari Solo. Saya mau bertanya yang akhir-akhir ini sering saya pikirkan. Kita tahu bahwa Allah itu satu, dan mengapa Allah menciptakan banyak agama, kenapa tidak diseragamkan saja? Dan mengapa dengan agama itu banyak peperangan terjadi di dunia? Apakah manusianya yang salah akan memahami agama atau bagaimana? Itu ya, ini pertanyaan yang sangat realistis, sangat konkret di tengah dunia yang kayak sekarang ya. Nanti kita cari jawabannya, tapi mohon siap untuk ikhlas dan legowo untuk hal-hal yang semacam ini. Oke. Pertama biar Mbak Tejo aja yang jawab soal Gusti lagi gabut po piye gitu ya. Aku gak ngerti lah ya, tapi coba minor Mas. Aku jawabnya gak karo musik gak iso. A minor, jadi sing jati diri mau terus Gusti Allah ngene rek. Aku berpendapat, aku disiplinku ilmu pengetahuan itu kenapa ilmu pengetahuan disebut disiplin? Karena nek wis mikir kuwi ya saka kuwi lingkar pandangnya. Saya dididik dengan ketat 5 tahun di matematika. Saya kuliah di 2 jurusan sama teknik sipil. Jadi nang matematika itu bukan ilmu menghitung, tapi kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang enggak terpola. Pola tadi sudah jelas di Cak Nun bahwa dari azan to'ae, kene wis iso nek aku jawab mengonang aku. Iku adab. Aku ono wong ngomong main HP, kamu lihat enggak tadi aku main HP? Iku adab. Cak Nun ngendikan, sholatmu urusan pawonmu, tapi urusanmu karo aku akhlak. Aku menonton bioskop, kenapa sekarang aku malas nonton bioskop? Karena di orang nonton bioskop enggak tahu dia sholat, enggak tahu dia ke gereja, tapi buka HP. Kalau buka HP, silo ke belakang. Beberapa kali aku mau nempeleng orang. Mas, aku enggak takon sholatmu, aku enggak takon gue nang gereja, tapi kamu enggak punya akhlak. Oke. Okay. Mbah, arek-arek ndredeg iki mangan. Enggak, jepiting arek-arek. Aku beberapa kali tanya ke banyak kiai, ini masalah matematika. Kanjeng Nabi itu ngendikan salatlah kamu sebagaimana aku salat atau salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat? Sing bener salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Aku melihat salate Kanjeng Nabi ku gak ngono. Iki masalah matematika, salate Kanjeng Nabi ku nduwe adab, selalu tersenyum. Nah wong tua cium tangan. Nek berjalan dari Cak Nun agak merunduk agak kuwi salate. Nek dipisui wong malah disuani pelacur yang kuwi salate Kanjeng Nabi pengganggu. Ngomong-ngomong apa ya? Enggak, aku soalnya anakku ae aku. Anakku numpak taksi begitu modon terus mlebu tak seneni tak maki-maki. Takono randu takono pas pampres janjuker. Lu kan sudah bayar, Pak. Ya sudah, yang kamu bayar cuma tenaga dan pikirannya, tapi rasamu enggak kamu bayar. Tunggu taksi itu pergi baru kamu masuk. Itu baru anaknya Sujiwo Tejo. Bapak enggak pernah nanya kamu sholat atau enggak. Kowe takon nang aku, tak jawab menga-mengu. Adipati Karno itu berguru, berguru bahkan digigit lintah. Gurune karena ngantuk. Gurunya bukan jenis canun yang enggak pernah ngantur si Rama Parasu keturunan gini, gak obah dintangi guru nih. Ayo dong, aku gak perlu sholat kalian, itu urusan kalian sama Gusti Allah. Yang kalian aku perlukan dari kalian akhlak. Nah, matematik mengajarkan semua pola, polanya sama dari azan ternyata bisa untuk bisnis, urut-urutan nih, iya kan? Sholat ternyata urut-urutane kedisiplinan. Kabeh kuwi ternyata dadi siji. Aku dari teknik sipil nek nonton menara, menara kuwi tergantung dari susunan segitiga-segitiga. Coba menara-menara. Susunan segitiga-segitiga sing disusun-susun sehingga satuan terkecil itu segitiga. Tak simpulno karena aku yakin semuanya tauhid. Ternyata semua yang pengin stabil itu segitiga. Tuhan, nabi, umat. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Apa mana? Pemilik proyek bohir, konsultan, kontraktor. Kort aja mas, coba main C mas, C. C, C, C, satu, C, satu. Nek loro C karo do karo sol, coba. Do karo sol, do. Bareng-bareng mas, dreng. Kurang stabil, harus dikasih mi. Do, mi, sol. Coba bareng-bareng jreng. Breng. Ini chord. Jadi sajane makanya aku setuju nek kowe duwe waktu maca Al-Qur'an sampai tamat. Nek gak duwe waktu minimal Al-Fatihah ini dawuh Cak Nun. Nek gak iso maca Al-Fatihah maca bismillah. Nek gak sempat maca bismillah maca ba'. Tapi dengan itu digabung semua kowe ilmu kabeh. Nah, berdasarkan matematika, kue takun Gusti Allah itu tunggal atau enggak? Enggak make sense buat aku. Karena Gusti Allah per matematika tak bisa tangkeno kinoyong opo, tak tidak beranak dan tidak beranakan, tak bisa dipersamakan. Berarti nek gue nyebut Gusti Allah satu bayanganmu iki, iku sedu Gusti Allah. Karena sudah bisa kamu bayangkan. Tapi kenapa ya namanya bahasa harus dibahasakan? Satu masuk Gusti Allah, ngono kamu. Satu, tapi kita terpenjara dengan kalimat satu itu. Kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Sekarang nanti bisa dikoreksi sama Cak Nun. Agama itu hati nurani, rek. Aku sejak kecil bengong dengan kitab. Sorry dikoreksi Cak Nun. Nanti. Inna dzina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah Islam. Masuk Gusti Allah ngendikan ngene. Kristen ya apa? Buddha ya apa? Wong ya ono nabi ini. Ono Ibrahim, ono Musa, ono Taurat. Aku terus aku tak cek, jangan-jangan yang diartikan Islam di situ akarnya dari salam. Tolong nanti kursi aja ya. Jadi agama yang diridhoi di sisiku adalah salam, keselamatan. Jadi apapun yang selamat untuk itu di sisi diridhoi. Secara matematika enggak fair. Inna dina indallah diterjemahkan, sesungguhnya agama di sisi Allah diterjemahkan. Islamnya enggak diterjemah no. Perjalanan lagi mungkin firman Allah. Perjalanan akhirnya aku mengikuti hati. Kita SMA gak percaya re. Ternyata ini karena piagam Madinah dihilangkan. Ada buku Muhammad An-Nabi yang bikin Mbah Lutfi. Dia kandidat doktor di UIN. Jadi piagam Madinah Sahifah Yathrib itu terdiri dari 60-an pasal. Petang bulu itu. Ternyata yang bikin Nabi Muhammad yang mimpin itu ada di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, Badui, kepercayaan-kepercayaan itu. Dan yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Jadi Kristen ku Islam menurut buku ini, Yahudi ku Islam sepanjang dia tidak membunuh orang. Ada. Nah, kafir itu bukan konsep akidah. Kafir itu konsep sosial. Siapa kafir? Orang Madinah, orang Yathrib yang tidak taat pada piagam Yathrib, itu kafir. Ini loh yang aku kalau ada, Mas Hendrik, sorry, kalau ada, mari kita toleransi, kadang-kadang dalam hati aku tahek. Toleransinya itu permukaan kayak gini loh. Aku bisa membaca sebagai orang teater. Silakan kamu menjalankan agama masing-masing, tapi agamaku yang paling benar. Ini toleransi apa ini? Harusnya silakan kamu belajar agama, silakan jalankan agama, semoga kita bertemu pada kebenaran yang sama kelak. Sorry agak dosi deh, karena aku nesu tenan nih, ono ngomong gak ngatek, aku nesu tenan. Bukan karena saya, karena kamu akan susah rezekimu. Wallahi, kalau enggak berarti Tuhan lagi guyon. Saya akan meneruskan Cak Nun tadi sama Mas Hendri, sama Mas apa? Jumbaga, soal sukses. Sukses itu kalau menurut saya adalah cara kamu menamai hasil yang tidak sesuai dengan kehendakmu, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku juga agak Cak Nun keluar-keluar dari pekerjaan. Fungsinya gini, ini resepku ya. Kalau kalian baru lulus kuliah, jangan nyari pekerjaan yang gajinya tinggi. Kecuali kamu terpaksa karena harus menanggung orang tua atau adik-adik. Oke? Tapi carilah pekerjaan yang kamu cintai. Kasarnya walaupun kamu gak dibayar. Karena mungkin adik-adik sudah ada yang menanggung. Logikanya matematik, kalau kamu mengerjakan yang kamu cintai, beberapa tahun kemudian kamu akan jadi ahli. Nek kowe golek dadi ahli, kowe gak golek duit sing golek awakmu. Aku dikasih tahu ini sama Om Hong Jin, pemilik galeri terbesar yang ada di Magelang. Dia itu ahli tester tembakau. Kenapa sampai kaya raya dan membangun kerajaan lukisannya dari tembakau? Karena dia mencintai pekerjaannya. Dadi omong kosong nek kamu akan jadi ahli di suatu bidang yang kamu tidak cintai, yang karena kamu kerja hanya karena, sorry, duit. Pokoknya ngene. Cocot kuwi eling-eling nek sampai umur 35 tahun gue sing golek duit, berarti ada yang enggak bener dalam hidupmu. Tak akhiri dengan sing ilir-ilir tadi biar Cak Nun yang jawab, atau kamu bisa kenapa bedaing pinggir atau sambil nyanyiin? Mungkin enggak. Enggak. Oke. Tak tutup di sesiku dengan penjelasanku yang begini tadi, soal tauhid sudah, soal tauhid itu bahwa semuanya itu belajar satu hal bisa dipakai untuk segala hal kalau kamu mencintai itu. Aku nonton iki, nonton tiang-tiang ini jadi nada nang aku. Tiang-tiang ini jadi nada karena aku suka musik. Tiang-tiang ini loh dok, itu bisa jadi do, kayak bunyi. Ini lingkaran ini bunyi di kepalaku. Kenapa? Karena aku suka. Aku cinta banget lukisan. Aduh. Nyanyi. Oke, tak tutup sama sesi ini Sugitan Pobondo. A minor. Dua kali putaran, yang ketiga di dangdut ya Mas ya. Cek wong-wong sing IQ-nya rendah iki seneng. Ya. Dari Nur dulu, Nur Handayani. Dari pelan-pelan dulu tanpa ritme. Oh ya, Al-Fatihah, mohon bantuan kepada Cak Nun buat Sastro Kartono, saya cuma bikin lagunya. Syairnya yang bikin ini kakaknya R.A. Kartini yang hari ini lagi ulang tahun. Yaitu Sastro Kartono. Di beliau menguasai 32 bahasa asing, pernah jadi wartawan di perang di Eropa, pernah jadi guru Bung Karno, pernah jadi tabib apapun dengan bacaan Al-Quran dituangkan ke air putih. Tanpa Bondo diawali Nur Handayani. Alon-alon sik tanpa irama. No no no no no no. tanpa bondo, dikdoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi hajri. Sugihan po bondo, dikdoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi hajri. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Anteng manteng sugeng jeneng. Monggo Mas Nabi Rama Mas. Tak dung dung dung dung tak dung tak dung tak dung. Tepuk tangan doge kan jem. Sorry sebentar sebentar. Sorry. Aku gak bisa nahan terharuku. Ini juga untuk pertama kali aku nyanyi sama Kiai Kanjeng. Dan gak tahu ini bisa, ini asu tenan Kiai Kanjeng. Oke. Okay. Tak, tak, tak. Nanti yang terus. Sugeng popondo, dikoyo tanpa aji. Terima mawi pasrah, sepi pamrih. Pondo dikoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Dangdutan langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Jalur pantura. Sugih tanpa bondo, dikoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sugih pamrih tepi aji. Tanpa bondo, dikoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi aji. Tanpa susah, tanpa seneng, tanpa mandeng, sugeng jeneng. Tanpa susah, tanpa seneng, menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilat Diploma, arti sebuah kesuksesan. Iki nek ibarat sembahyang wajib iki wis tahiyat akhir rek. puncak dari seluruh torikot spiritual kita pada malam hari ini. Tapi kan saya masih punya kewajiban dadi saiki-iki sing tak lakoni sembahyang sunat ngono ya. Wajibe wis puncake wis Mbah Jiwotejo. Dan kenapa bisa langsung klop dengan Kiai Kanjeng itu bukan karena Kiai Kanjeng hebat, tapi karena seperti yang Mbah Jiwo uraikan tadi ada segitiga cinta. Sebagaimana Ma'iyah ya, Anda kenal sejak awal kan segitiga cinta. Allah, Rasulullah, kita. Nah ini tadi kan Kiai Kanjeng, Mbah Jiwotejo, Mbak Nur, dari satu ya, terus dengan Republik Indonesia atau kebudayaan Jawa sudah nyawiji, jadi kui telu-telu ning atunggil ya. Jadi Allah, Rasulullah, kita itu bisa kita breakdown, kita proyeksi, kita terjemahkan menjadi berbagai macam satuan-satuan 3131 tadi itu gitu ya. Itu di mana-mana gampang. Itu bukan karena sudah latihan, apalagi dengan aransemen yang digeser-geser gitu ya, bukan karena hebat, tapi karena sudah menyatu hatinya, sudah nyawiji satu sama lain sejak sebelumnya. Dan semuanya itu diwarnai atau diangsulupi atau dikontaminasi oleh nubuahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak karena Rasulullah, kita tidak berada di dalam segitiga cinta itu, gitu ya. Sebagaimana Ma'iyah yang kita alami selama ini juga jelas nyeniki, kan lah pinter-pinter. Wong Mbak Puane lungguh karo aku setengah jam itu jadi pinter. Karena dia mau ajar-ajar. Oke ya, jadi teman sekalian, Anda jangan tidak nyawiji, jangan tidak ajar-ajar satu sama lain ya. Jadi ini serius, sebab kalau pakai teknokrasi materialisme atau manajemen keduniaan untuk mencapai kebersamaan vokalis dan musiknya tadi kan butuh latihan paling tidak 3 kali sampai 5 kali ya. Ini tadi langsung jadi, kenapa? Karena sudah jadi sejak awal. Sudah ada aransemen itu dalam hati mereka masing-masing yang sudah nyawiji atau ajur-ajur telu-teluning atunggil tadi menjadi satu gitu. Itu namanya tauhid, dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Beberapa unsur menyatu menjadi penyatuan itu namanya tauhid gitu. Terus apa Mas Jalmi, tolong disebut satu persatu. Nama tentang mendem ekor-ekor tapi ya kangen harus sholat berjaga-jaga. Ya karena karena manusia itu bedanya sama binatang dan makhluk lain adalah manusia dikasih Allah kesanggupan untuk memaknai. Nah, memaknai itu artinya Anda harus mengerti perspektifnya, hulu hilirnya, input outputnya. Itu namanya memaknai secara breakdown ilmiahnya seperti itu. Seperti yang tadi saya contohkan dari Boyolali ke Jakarta tadi gitu ya. Nah, sholat itu kamu maknai apa? Karena kamu belum memaknainya, maka gojak-gojak karep sholat. Mendem barang kui kan, mendem itu kan mencerminkan kue ini lemah. Taek kan itu. Ngunue mendem, gitu. Itu mencerminkan betapa Anda lemah, padahal Anda kuat. Karena Anda tidak mempelajari bahwa Anda itu kuat. Anda butuh bantuan eksternal dari minuman dan seterusnya, sehingga untuk memantapkan hati Anda, dan hasilnya bukan memantapkan, hasilnya adalah semakin Anda terkontaminasi oleh kebutuhan dari luar itu gitu. Jadi nek soal fikih monggo-monggo, itu urusanmu sama Allah, bukan urusan seperti Pak Mbak Tejo bilang tadi, urusannya manusia karo manusia, akhlak itu akidah. Akidah itu kita sama Allah masing-masing gitu ya. Nah, jadi saiki kowe arep mendem, terus mendemo sak karepmu. Aja mek minuman apa to kowe ngombe apa to kowe? Kira-kira ngombe apa? Cio. Wis tau kok campur taek ta gurum. Udeen karo taek umben. Nek wis kok campur taek kok ombe lagi aku salut karo awakmu. Nek mek minuman biasa mensen apa segala macam niku opo lah. Saya pernah lomba mabuk-mabukan dengan raja mabuk penyair Indonesia Sutarji Kalsumbahri di kafe-kafe Blora itu, Jalan Blora. Tak tantang ayo mendem-mendeman. Kon oleh piro aku oleh piro. Ngeliyeng dek wis ngeliyeng wis kok karo-karo ngene kok. Aku bondo manajemen rohani. Sak mendem-mendeme wetengku karo sarafku kene ku dedek. Ki tetep dhewe aku tetep ngeti lor kidul, tetep siji loro telu papat ben beres gitu ya. Tadi saya tidak mendem. Tapi ojo terus saiki kok tantang mendem yo gak usah itu ya. Tapi saya jangan dipikir saya anti minuman keras ya ora. Itu tak praktekkan juga. Tak praktekkan. Di Surabaya waktu saya jadi juri drama 5 kota Surabaya, arek-arek pas penjurian yo mendem kabeh. Dadi ana kancaku sing pemain silat iku pas penjurian iku dhek saking mendemi metu nang anu terus silat. Lah aku gak silat gak apa wis aku pokoke aku madep mantep gak mendem. Saya pertahankan apa tadi matematika tadi. Matematika itu adalah iya ragangan dasarnya adalah hisabullah. Karena nanti di akhirat kan urusannya hisab. Hisab itu bahasa Indonesianya matematika. Jadi sejak awal kita itu memang belajar matematika. Kowe ojo miring nek kudune ora miring. Ojo detek nek kudune ora detek. Pokoknya tergantung apa namanya sikap kita atau persepsi kita terhadap keadaan-keadaan tertentu gitu. Itu soal apa mau mendem ya. Saya kira ada mendem terus campur taek, campur ruyuhmu dhewe. Ya. Utawa nek kiai ini, kowe kan duwe kiai, kiaimu nguyuh padha ana. Damel gak boleh niki damel campuran mensen. Nek kowe sama dengan bonek ya. Bonek itu saya ngurusi bonek Surabaya itu sampai akhirnya menjadi santun sekarang alhamdulillah. Itu di samping saya dulu punya teman kepala stasiun Jogja yang menyambut bonek dengan sopan dan diberi makan segala macam ya waktu itu ya. Sehingga mereka tidak menjarah di stasiun Jogja. Juga saya berhadapan langsung sama bonek. Nek kon mek ngerusak wong dodol, nek kon mek numpak sepur gak bayar, gorong tak akoni bonek. Nek kowe wani nang bandara Juanda, numpak pesawat, ndukure pesawat, arek 100 nang Jakarta tak akoni kon. Gitu. Jadi saya deket sama Aremania sama yang bahasanya itu putus-putus belum saya, tapi kan Muria barang gurung. Tapi Aremania sama bonek itu berkali-kali acara sama Kiai Kancing dan tak tenang ngene ku opo nek kon mek numpak sepur gratis gampang aku biyen cilik aku yang ngono iku penggaweanku. Tapi nek kon iso numpak pesawat wong 100 jajar-jajar ngene iki ndukure pesawat sampai Jakarta selamat baru bonek awakmu. Dadi nek kon ngombe sak karepmu nek gurung dicampur taekmu dhewe gak takoni kon. Ya itu jawaban ngawur saya. Tapi pokoknya saya yakin Anda punya manajemen hati dan pikiran untuk pada akhirnya mengawasi keadaanmu itu. Untuk soal sholat gojak-gajak, karena kamu belum merenungi sholat itu apa. Misalnya tadi Mbak Tejo mengatakan sholat diterjemahkan ke akhlak ya. Sholat lima waktu itu kan pintu masuk. Bukan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah mendamaikan semua manusia. Menyamankan semua manusia. Karena Allah mengatakan apa? Inna sholata kanat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau Anda secara sosial sudah mampu memanage suatu keadaan lingkungan di mana Anda menghindarkan semua yang fahsya' dan munkar, berarti Anda sholatnya lulus. Gitu loh. Karena sholat lima waktu itu penting, tetapi itu pintu masuknya, belum lorongnya gitu loh. Anda harus ngerti Madinatul Ilmi dan Babul Ilmi. Jadi suatu hari, Nabi Muhammad itu kan makian cilik-cilikan ini ya, wong 30 niku ya. Sing disi jejer Kanjeng Nabi itu biasanya Sayyidina Umar. Pas Sayyidina Umar ku ngerokok. Gurung ono diplomat ya. Sayyidina Umar ngerokok pokoknya dari akar-akaran. Nah, karena Sayyidina Umar ki ngerokok, Sayyidina Ali peke wosakno Kanjeng sakno maro tuwaku mosok apa jenenge? Menjadi perokok pasif kok dadi loro kan gitu. Akhirnya Ali Nabi Thalib disi jajari Kanjeng Nabi kan gitu. Terus Kanjeng Nabi roh bahwa Ali itu sedang melindungi dia dari Umar kan gitu. Terus Kanjeng Nabi mangan kacang ngene iki rek. Kacang kurma sak piturute kulitnya dideleng arepe Ali. Sampai numpuk. Terus di akhir ma'iyahan di Darul Arkom Rasulullah mengatakan, "Saudara-saudaraku, jamaah muslimin dan muslimat sekalian, kita sudah belajar hal-hal mengenai bumi dan langit, mengenai dunia dan akhir, dan segala sesuatu kita sudah pelajari. Cuman Anda jangan lupa kepada yang dekat-dekat dengan kita. Kadang-kadang kita itu mengerti yang jauh, enggak ngerti yang dekat." Terus Kanjeng Nabi mengatakan, "Tolong dilihat sebelah kanan saya ini, lihatlah orang yang di depan tempat duduknya ada tumpukan kulit kacang dan kurma." Dan itu Ali. Jadi Ali disindir bahwa Ali lah yang paling rakus. Yang paling rakus di antara kita adalah orang yang di depan-depan ada tumpukan kulit kacang dan kurma, ngono ya. Terus Ali kan tersindir. Dia disebut paling rakus. Ali menjawab, "Saya akui saya yang paling rakus di sini," jari Ali. "Tetapi tolong punya kecerdasan para jamaah sekalian. Yang lebih rakus dari saya adalah yang di depan tempat duduknya sudah tidak ada kulit kurma maupun kulit kacang karena sudah dimakan sekalian." Terus Rasulullah ngerespon dengan senyum, "Inilah Ali. Ali adalah pintunya ilmu pengetahuan. Ali adalah babul ilmi." Jadi ketika itulah Ali disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai babul ilmi, pintunya ilmu pengetahuan. Terus Ali jawab, "Saya cuma pintunya, tetapi beliau Rasulullah adalah Madinatul Ilmi. Beliau adalah kota raya ilmu pengetahuan. Jadi sholatmu iku rek hanya pintunya. Tetapi fakta sholatnya dalam hidupmu adalah tanha anil fahsya wal munkar." Ya, jadi kalau kamu sudah bisa mendamaikan orang, menyamankan orang, memimpin semuanya di dalam satu lingkungan yang nyaman seterusnya, kalau Anda sudah bisa mengurangi potensi fahsya dan kemungkaran di masyarakat, baru kamu sholatmu menjadi lebih berkualitas gitu ya. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, sholat itu direnungi, dileboni deh ya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya makna sudah yang pinggir dalam. Itu pakai ilmu apa, kalau dalam bahasa itu balaghah ya, balaghah. Lo cek bedah pinggir tok ae wis ngerusak masyarakat, apa meneh bedah tengah ngawur ya kan itu. Jadi kayak pramugari lo bedah kene to sret ngene iki. Itu baru bedah pinggir kene wis ceng ceng ceng ngene lah. Ya lah, ya. Itu baru bedah pinggir. Lembah Tejo wis langsung ngebom bandara. Baru bedah pinggir, bayangno bedah ndek kene. Jadi enggak mungkin retorikanya menggunakan teks bedah yang tengah, enggak mungkin. Wong bedah pinggir wis gak kuat kon, gitu ya. Biasa lagune bedah lele adototiro kumitir bedah ing pinggir dondomono. Jadi mumpung masih sedikit kemungkarannya, dondomono. Jadi pekerjaan orang makiyah adalah dondomi sing bedah-bedah kuwi, ngono ya. Cetha ya. Kerjaan saya juga begitu selama ini, tak dondomi, tak damaikan, tak pedukno, tak sambung-sambung, tak mesrakan satu sama lain. Kanggo sebo mengkusuri. Nah, sebo mengkusuri ini kan menunjukkan bahwa perspektif kita itu akhirat. Ini hidup sudah sore hari, kita harus sebo kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung padang rembulani. Padang rembulani. Mumpung jembar kalangani, mumpung masih penuh cahaya Allah hidup kita ini, mumpung masih rembulannya juga masih terang benderang dan seterusnya gitu ya. Jadi itu syair top sekali itu. Dan saya belum bisa memastikan apakah itu ciptaan Sunan Kalijogo atau Sunan Ampel. Saya belum tahu persis ya. Ya pokoknya kita sudah menerima dadi koyok nguniku dan apik banget. Jadi ngerti ya kenapa bedah ing pinggir ya. Engko nek bedah ing tengah kon langsung anu kon. Langsung Shiratal Mustaqim kon. Langsung, utawa malah langsung malah dolin. Arek-arek. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah Mas Zubaidah yang lebih merasa mengoyak sarjana ketimbang barokah. Jadi bagaimana menata niat dalam tolabul ilmi? Ya ditoto. Tujuannya Allah. Udah, yang ngono. Itu di ma'iyah tuh gitu Mas Rik ya. Ada yang tanya, gimana supaya tidak stres? Jawabannya ya, sederhana, ya jangan stres. Sederhana aja yang ngono. Lo kok kan nyolok tolong aku? Jadilah direktur dari dirimu sendiri. Jadilah fa'il dari dirimu sendiri. Kan kita jadilah. Dan Anda tuh punya wakil namanya Allah. Ki wong tak kata mikir jo. Dikiranya kita wakil Allah, tok. Padahal Allah juga wakil kita. Itu Allah sendiri yang menyatakan. Jadi waliullah itu adalah wakil Allah. Tapi Allah sendiri adalah wakilnya si wali itu. Kalau enggak percaya kan kamu kan sering berdoa, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Soalnya ya. Berarti kamu mewakilkan urusanmu kepada Allah. Tawakkaltu, aku mewakilkan urusan ini kepada Allah. Jadi memandatkan ini supaya menjadi urusan Allah sehingga kita menjadi tertolong kan gitu. Jadi Allah itu unik, lucu. Secara birokrasi tidak default gitu ya. Ya Allah ya mau disuruh kita suruh mewakili Allah, Allah sendiri mewakili kita. Kan dahsyat, kan enak banget gue. Itu tidak dinikmati oleh teman-teman. Allah itu mewakili kita. Bayangkan kalau ada orang menjahati kita, Mbak Tejo ya. Nanti orangnya mati misalnya ya. Terus Allah bilang sama kita, bukan engkau yang membunuh dia, aku yang membunuh dia. Walam taktuluhum walakinallaha qatalahum. Jadi kalau Anda dijahati orang, orangnya mati atau paling tidak celaka gitu ya. Allah mengatakan yang mencelakakan dia bukan kamu tapi aku. Kan Allah anu banget, murah hati banget toh. Jadi Anda tidak perlu menyakiti orang, Anda tidak perlu membalas. Anda tidak perlu zalim kepada siapapun, tidak perlu berbuat kejam kepada siapapun karena Allah mewakilimu. Dan kalau Allah tidak kejam, kalau Allah yang kan di situ kan hanya walam taktuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma romaita idz romaita walakinallaha romaita. Dadi nek kowe didolmi wong kuwi diwaca wae endino. Walam taktuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma romaita idz romaita walakinallaha roma. Nah, untuk kembali ke yang mabuk mensen campur kencing tadi. Ya wiritannya ya Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Jadi segala sesuatu yang diturunkan Allah kepadamu itu barokah gitu aja. Siapa tahu Allah mengabulkan gitu ya. Ya mudah-mudahan ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jomblo-jomblo wiritannya jelas. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul waritsin. Ya Allah jangan dibiarkan aku sendirian. Masuk bolak-balik karo lawangku dhewe. Karo gulingku dhewe, karo wedhusku dhewe. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Karena engkau lah yang mewariskan segala sesuatu yang aku butuhkan, mewariskan istri, mewariskan segala macam itu ya, oke ya. Berikutnya, El. Berikutnya mengenai apakah Allah tadi? Saya yang pengen bantu Cak Nun yang soal mencari gelar itu. Kritikku sekarang ya ke kampus, ke sekolah itu nyari ilmu. Kritikku sekarang ke pesantren, ilmu itu gampang dicari di internet di mana-mana. Tapi ke guru itu bukan nyari ilmu, ke dosen itu nyari barokah. Kalau aku sih, aku dulu waktu SMP mas di Madura naik sepeda gini, ketemu guru aku pasti turun, tuntun, baru naik lagi setelah saliban. Aku setiap pergi dari rumah aku mesti sujud utara selatan, aku minta dilangkai ibuku. Barokah, soalnya ini ilmu itu. Nah sekarang aku cerita sedikit gampang, aja. Ilmu itu gampang. Iya. Soko guru ku barokah. Ilmu mungkin kalah wong internet akeh saiki. Nah, sekarang saya nanya, raja apa? Juara mana di wayang nomor satu siapa? Ahli mana? Eko Loyo. Arjuna. Arjuna kan? Yang bener Mas Cak Nun, Eko Loyo. Bambang sapa? Bambang Eko Loyo. Bambang Eko Loyo atau Palgunadi namanya. Jadi dia itu berguru ke Durna. Berguru ke Durna, Mas Joko Kamto, sampeyanlah aktor lah. Berguru ke Durna, wis iki sampeyan usiren aku karena aku duduk Arjuna. Sampeyan sapa? Aku Palgunadi, Pak Koloyo. Duduk orang ningrat, tidak dari kerajaan, tidak dari darah biru. Aku ingin berguru padamu, guru. Aku Bambang Ekalaya, kelompok pemburu dari hutan Nisada. Rak! Minggat kana. Kowe dudu darah biru, dudu sapa-sapa. Nek arep guru karo aku, rada adoh kono. Dok cek tak dung. Matur, apa yang dilakukan Bambang Eko Loyo? Dia membuat patung Durna di hutan. Setiap kali mau belajar mana dia menyembah seolah-olah Durna hidup. Guru ini sudah benar enggak? Dia nanya ke patung. Dia akhirnya jadi lebih unggul dari Arjuna. Terima kasih. Mulane jo are-are iki saking kepingine umroh karo lunga kaji gak kelakon karena ganti duit. Terus gawe gubuk dicat ireng nek mburune omahe terus dihubung-hubungi dhewe. Lha kon kok tawaf ning mburi kepundhane mboten iki mek ngrasakno ngincipi tawaf. Jadi koyo Bambang Palgunadi, tapi yo gak sakti-sakti kon mergo kurang sungguh-sungguh koyo Bambang Palgunadi tadi itu. Itu Bambang Ekalaya itu favorit saya, Jo. Favorit saya dari dulu. Karena saya kan Bambang Ikaloyo, saya bukan Arjuna. Saya harus belajar sendiri kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, kepada siapa saja dan apa saja. Tidak satu pun yang saya lewatkan untuk saya belajar. Tidak satu pun apa benda, apa suasana, apa atmosfer, apa suhu, apa apalagi manusia, apa jin, apa setan, semua saya berguru kepada mereka. Seperti Bambang Ikaloyo atau Balguna. Dan dia akhirnya lebih, bahkan dia bisa membunuh Arjuna dalam satu peperangan. Kemudian dimanipulasi oleh Durna, seakan Bambang Ikaloyo kemudian dibunuh oleh Durna, oleh gurunya Arjuna. Kemudian ninggali satu tanda atau selempang atau apa yang yang bunuh Bambang Ikaloyo adalah Krishna. Gitu. Kemudian diakukan di apa namanya secara intelijen, kemudian dimanipulasi seolah yang bunuh adalah pendeta Durna. Jadi kita pengetahuan kita mengenai wayang ya enggak sempurna selama ini. Padahal Krishna itu juga masya Allah liciknya dan seterusnya ya. Oke. Makna Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak salah. Ya. Oke. Sebelah sana La Robba Illallah kape. La Robba Illallah. La malika illallah. La ilaha illallah. Jadi Allah itu menghadirkan dirinya kepadamu itu dengan tahapan-tahapan. Ini bisa ditiru oleh semua pejabat, oleh semua direktur perusahaan, oleh siapa saja. Allah itu datang tidak sebagai raja di rajanya manusia. Tidak sebagai yang paling kuat sehingga disembah. Allah datang sebagai pengayom, sebagai pengasuh. Makanya kul a'udzu bi Rabbin Nas dulu, baru nanti kalau ada masalah-masalah macam-macam, baru kalau terpaksa mengeluarkan saya juga Malikin Nas. Kalau masih nyayal juga baru ditunjukkan Ilahin Nas, tunjukkan kekuatanmu. Jadi kalau kowe nang tonggomu, nang anakmu, nang sopo, ojo menunjukkan kekuatanmu nomor siji, ojo ngunggul ke kuosomu, tapi ngunggul ke kasih sayangmu nomor satu. Ya, kalau anda meniru Allah, maka anda akan juga mendapatkan berkah secara Allah juga. Jadi nomor siji, anda jadi direktur, kepala sekolah, guru atau apapun saja, bahkan di warung kepada pembeli warungmu, itu kamu menunjukkan bukti kasih sayangmu dulu. Masakannya benar, kalau perlu dikasih bonus gitu ya, dimurahi dan seterusnya. Ya. Nanti kalau pembelimu agak macam-macam, baru tunjukkan loh saya ini punya hak sebagai penjual. Saya ini serius berjualan. Ya Malikin Nas. Kalau macam-macam tonyo, Ilahin Nas gitu. Jadi kekuatan itu terakhir. Sebelum kekuatan, otoritas atau kekuasaan, yang pertama kasih sayang dulu. Itu dalam hal apa saja. Anda tidak bisa karyawanmu setia kepadamu kalau yang kamu tunjukkan pertama adalah kekuatan dan kekuasaanmu. Yang pertama kamu perlihatkan kepada mereka, kamu buktikan kepada mereka adalah pengayoman dan kasih sayangmu. Contoh ya, itu ya Mas Helmi ya. Oke. Itu, nah kemudian ada istilah-istilah dari Allah sendiri, Allah Rabbul Alamin. Kan itu istilah yang default, yang umum, yang sehari-hari kita pakai. Ya Amin, Ya Rabbul Alamin, kan bukan Amin, Ya Malikal Alamin. Kan kita enggak diajarin Allah gitu. Karena nomor satu Allah itu mencintai kita. Nomor dua baru menguasai kita, nomor kita baru lebih kuat, maha kuat dibanding kita gitu. Jadi enggak ada istilah Amin Ya Ilahal Alamin, enggak ada. Amin Ya Malikal, enggak ada. Amin Ya Rabbal Alamin, gitu ya. Itu kan tanda yang sangat jelas, petunjuk yang sangat jelas dari Allah bahwa Allah itu mengutamakan kasih sayangnya. Makanya nama Allah yang default, yang utama, yang display utamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mencintai secara luas dan mencintai secara mendalam. Bukan bismillahil qawidul qohar, bukan bismillahil qawiyul matin, tapi bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan itu kan pedoman manajemen untuk siapapun saja. Kalau enggak gitu Anda enggak sukses, kok bangkrut dhewe engko iso-iso di pateni karo diudani karo karyawanmu engko. Jadi tunjukkan kasih sayang dan pengayomanmu dulu. Bahkan dulu pernah ada seorang pengusaha di Jakarta yang diskusi sama saya ngasih pedoman. Buruh itu kekasihmu. Buruh itu kekasihmu. Perlakukan sebagai kekasihmu, meskipun ya kekasih pribadi ya. Kekasih sosial gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Terus ada azza wa jalla. Azza dari kata aziz, jalla dari kata jalal, gitu. Jalil, ya. Itu istilah dari Allah sendiri, kita enggak bikin-bikin. Jadi kita ngikut aja sama Allah. Karena semua ini yang ngarang Allah. Rumah samu cara Jawa sing gawe sapa? Menungso dideleh tanah Jawa, ditemokno karo rempah-rempah, karo alas, karo kali, terus kecenderungan bahasanya menjadi seperti itu, beda dengan orang di Mesir, tiap hari sama padang pasir, sama batu-batu, bahasanya seperti itu. Jadi aslinya yang merekayasa bahasa Jawa menjadi bahasa Jawa itu Allah sendiri. Makanya wajib hukumnya mencintai Jawa dan Indonesia. Wajib hukumnya kalau saya ya, seandainya saya ketua MUI. Cuman saya kan tidak pantas jadi ketua MUI, saya jadi mudin desa ya cocok gitu ya. Tapi pokoknya seperti itu. Oke. Berikutnya, Hel. Kemudian yang berikutnya adalah apakah Allah itu menciptakan makhluk atau manusia itu supaya makhluknya itu melihat dirinya? Dan pertanyaan yang terkait. Semua tadi. Anda boleh menafsirkannya. Misalnya Allah iki kijenan ben duwe kanca gawe menungso iso ae sakarep-karepmu. Ora masalah. Asalkan di ujungnya Anda tetap ridho kepada Allah. Anda tetap ikhlas kepada Allah, Anda tetap mengakui keberadaan Anda, akhirnya Anda tetap sujud kepada Allah. Karena sujud itu puncak dari segala macam gerakan. Sujud itu gerakan yang paling sehat dan paling bagus. Makanya saya sama Ian pakai tahiyat gini ya. Karena kalau diteruskan tahiyat ini kan sujud kan gitu. Jadi aku ngene iki, aku nek sila aku kene iku gak tapi piar gitu ya. Nek ngene aku piar gitu. Saya kok takoni opo ya aku insyaallah dikai Gusti Allah untuk menjawab gitu ya. Jadi jelas sama azza wa jalla. Apa meneh? Azza wa jalla tadi, kemudian subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir ini tadi tentang subhanahu itu urusan lain. Jadi ada yang urusan kebesaran, keagungan, kalau ini urusan kesucian. Dan ta'ala itu maksudnya tingkat kesucian Allah itu tankino yang ngopo, gak bisa Anda rumuskan, gak bisa Anda jangkau. Makanya subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada orang yang mengaku dirinya seolah dia yang paling suci dan paling benar sehingga dia pantas disebut subhanahu wa ta'ala kan gitu. Itu soal bahasa dan soal balaghah jadi ya. Ya, jadi itu soal nek cara Inggris itu grammar aja, uslub kalau bahasa Arab uslub ya. Dan ikut saja kalau saya ikut saja sama Allah itu ikut saja wis. Karena Allah enggak usah kita tanyakan, enggak usah kita pertanyakan, enggak usah kita hayali. Dah, pasti benernya, pasti berkahnya, pasti manfaatnya kalau Allah kan gitu. Terakhir adalah Allah itu satu, tetapi mengapa menciptakan banyak agama dan kemudian sayangnya juga banyak. Kalau gitu itu. Anda belajar perbandingan agama, nek panjenengan sinau tenan sinau supaya Anda tahu sing jenenge agama iku ya apa sih? Anda tahu parameternya dulu. Sekarang saya tanya aja yang paling gampang wis. Allah yang bikin agama itu manusia bisa enggak bikin agama? Nah, Anda harus belajar mana qot'i, mana dhanni. Mana mu'amalah, mana mahdoh. Agama itu diciptakan Allah. Kalau manusia itu bukan agama, keagamaan, rasa keagamaan. Mu'amalahnya. Jadi misalnya ono Dewa Wisnu, ono itu kan memang dia mencari Tuhan. Tapi kemudian mengarang sendiri Dewa Wisnu, Dewa iki, sang yang iki, sang yang iki ya. Tapi itu mu'amalah semua. Yang langsung dari Allah itu namanya mahdoh. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad itu dari Allah langsung. Nah, kalau yang tidak dari Allah langsung itu namanya keagamaan atau bahasa Inggrisnya religiositas. Jadi selama ini religiositas itu dianggap religi, bukan religion. Itu. Yang religion itu yang mahdho itu yang dari Allah langsung. Satu ya, yang ngasih nama agama siapa? Kalau yang ngasih agama itu Allah, yang ngasih nama siapa? Iya, jawab mas. Berapa agama kemungkinan besar dari kepercayaan manusia itu sendiri? Lah, bukan bikinan Allah. Berarti bukan agama dong. Kalau agama kan bikinan Allah, dikasih nama oleh Allah. Kan gitu kan? Lah nek duduk ya kainanmu dhewe padha karo rombongan mancing, PKB, apa universitas terus ngono-ngono kuwi itu kan mah itu namanya muamalah. Jadi sekarang saya enggak enak kalau menyebut, karena Indonesia ini juga salah paham soal SARA, Mbak Tejo. Aku takon SARA itu ancaman apa potensi? SARA itu ancaman atau potensi? Potensi toh, itu yang disebut su'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi ada suku bermacam-macam itu ciptaan siapa? Allah. Tuh. Ada bangsa bermacam-macam ciptaan Allah, ada laki-laki perempuan ciptaan Allah. Itu namanya pluralitas, terus kita sebut pluralisme seolah-olah itu bikinan kita. Kita tidak ikut bikin, Allah yang menciptakan pluralitas Allah. Terus kita berkewajiban lita'arofu, mempersatukan, mendamaikan, memesrakan, kan gitu. Nah sekarang sara ini kalau diomongin sara gitu kan negatif lah. Kalau sara itu potensi. Potensi. Bayangin kalau binatang itu mak wedhus tok, ora ana kirik, ora ana apa? Marmut, ora ana burung dara, ora ana pitik, ora ana macan. Allah menciptakan pluralitas makhluk-makhluknya. Gitu ya. Itu bukan ciptaan kita. Kita mengklaim saja seolah-olah itu ideologi manusia. Enggak, itu ideologinya Allah. Allah yang menciptakan kowe karo iki beda, gitu. Padha manusia tapi beda. Itu Allah yang menciptakan. Kamu tidak bisa menciptakan anakmu kok. Kamu tidak bisa menciptakan cucumu, kamu bisa, bahkan kamu tidak bisa menentukan bapakmu toh. Mulane kowe lahir biyen nangis bapak apa mergo gelo kok bapakku kaya ngono gitu kan. Mergo lho kok bapakku elek men kan gitu kan. Biyen ya. Jadi Mas, saya teruskan soal agama. Yang ngasih nama siapa? Yang menentukan cara beribadah manusia kepada Allah itu siapa? Logisnya kita sendiri yang menentukan atau Allah yang menentukan? Allah. Okay. Sekarang Anda tinggal, saya nggak enak kalau saya terusin ini ya. Anda sholat lima waktu itu bukan karangan Nabi Muhammad, itu Allah yang nyuruh. Meskipun ditawar sama Nabi Musa dari 50 menjadi 5 gitu ya. Alhamdulillah ya. Bayangin kue sembahyang wajib ping seket kan kue rekober nyambut gawe. Gitu. Sembahyang terus gitu kan. Nah itu yang menentukan Allah. Nah sekarang Anda lihat itu yang disebut agama-agama itu. Ibadahnya yang menentukan siapa? Siapa yang menentukan syariatnya? Bisa Allahu Akbar itu Allah yang nyuruh, yang ngarang Allah. Gitu kan? Rukuk, sujud, ya, itu yang ngarang Allah. Nanti wiritan setelah sholat itu kita sendiri, Rasulullah atau para ulama kan itu. Tapi dari takbiratul ihram sampai tahiyat itu Allah yang menentukan. Itu hak ciptanya Allah, copyrightnya Allah. Nah, aku takon teman-teman yang ke tempat-tempat ibadah bermacam ada hari Minggu ada itu siapa yang menentukan? Ngarang dhewe apa ditentukake Gusti Allah? Lah iya, berarti bukan dari Allah. Nah saiki aku takon kowe sok nek duwe anak, carane anakmu ngabukti kowe sing nentokke kowe apa anakmu? Orang tua dan anaknya, caranya anak menghormati orang tua itu menurut konsepnya bapak ibunya atau menurut konsepnya anaknya? Sejauh ini yang terjadi di masyarakat. Bapak ibunya mengajarkan, mentransfer cara menghormati orang tua atau kayak Mbak Tejo apa ngelangkah, njaluk dilangkah ibu ini, terus ngadep ngalor, ngadep itu, etan kulon, dan seterusnya. Atau anggar anak guru ini mudun tukar sepeda. Ya. Itu kan beliau mentransfer dari pola-pola penghormatan kepada orang tua. Mikul duur mendem jero ke zaman biyen. Gitu kan. Jadi bukan anak menentukan cara mengabdi pada orang tua lah, penak menikuh orang tua ini malah tertindas nanti kan. Jadi agama adalah yang memang dibikin oleh Allah segala sesuatunya. Jadi siapa bilang Allah membuat banyak agama? Siapa yang bilang Allah bikin banyak agama? Pernah Allah bikin agama Buddha, mohon maaf ya, Hindu? Pernah Allah bikin itu? Katolik? Zoroastrista apa? Kebatinan, gaduh loco, dharma gandul, Allah pernah bikin. Itu semua usahanya manusia, religiusitas, rasa keagamaan, meskipun niatnya baik. Tapi kan bukan bikinan Allah, itu namanya mahdoh. Jadi agama itu mahdoh, bukan mu'amalah. Kalau yang Anda khawatirkan itu kan mu'amalah-mu'amalah kabeh. Sopo sing ngarani? Ini sehingga Gusti Allah, jadi bukan agama bikinan Allah. Mas Mbak Teja itu sudah mengatakan, inna dina indallahi al-Islam. Dan Islam di situ kan seringkali difahami secara lembaga atau institusi kan. Terus yang tidak ber-KTP Islam tidak diakui gitu kan. Padahal Islam itu kan ada makna kuantitatif, ada makna kualitatif. Nek kuantitatifnya adalah ya sing beragama Islam, KTP Islam. Kualitatifnya adalah semua orang yang menyelamatkan manusia dan alam semesta. Itu maksudnya. Ada lagi yang lebih esensial. Udhulu fisilmi. Itu lebih esensial lagi daripada itu malah rohnya Islam, asilmi itu. Allah tidak mengatakan udhulu fil Islam, Karena mungkin dikhawatirkan manusia akan melembagakan. Kan sekarang semuanya dianggap lembaga loh, semua diinstitusikan gitu. Nah itu bahayanya. Jadi Anda jangan terjebak oleh beda antara esensi dengan institusi, antara substansi dengan formalitas, gitu ya. Cerita ya. Oke. Berikutnya Mas Ilmi. Jauh semua. Semua ya, bersip. Oke, sekarang terakhir. Tambahan ini ya. Yang jawabannya sampean, yang soal Islam itu, saya tambahkan. Yang ini bukan saya mengatakan, tapi buku Muhammad An-Nabi itu, dia akan jadi kandidat doktor di UIN. Ini nanti kalau sekian definisi itu berubah, keadaan berubah. Jadi yang disebut Islam di situ, Muslim adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Jadi Yahudi itu Muslim, sejauh taat pada piagam Madinah yang dibikin Kanjeng Nabi. Betul. Nah, pengikut Muhammad namanya mukmin. Itu loh. Namanya itu mukminin. Itu. Jadi Kristen itu Muslim, gitu loh. Itu dalam pengertian ini. Makasih. Oke, untuk menegaskan wacana mengenai Piagam Madinah ya. Piagam Madinah adalah 47 pasal konstitusi yang tertulis yang pertama dalam sejarah manusia. Belum ada sebelumnya ada konstitusi tertulis. Satu ya. Magna Carta, Declaration of Independence itu semua kan abad-abad berikutnya. Tapi yang pertama konstitusi tertulis itu adalah 47 pasal Piagam Madinah. Itu pun yang menciptakan bukan orang pintar, bukan Rasulullah. Rasulullah tidak ikut-ikut, Rasulullah cuma Rahman Rahim aja, nyurung-nyurung, karo mengayomi saja. Yang bikin adalah rakyat sendiri. Rakyat berinteraksi, punya masalah, terus berunding, bikin pasal. Jadi, Piagam Madinah adalah piagam yang murni demokratis. Sebab kalau UUD 45, sehingga memang pintar, mas. Itu pasti ada peluang-peluang untuk curang dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau Piagam Madinah yang bikin rakyat original, asli rakyat. Rasulullah aja enggak ikut bikin. Satu ya. Terus nomor dua. Waktu itu umat Islam di Madinah itu hanya 15%. Jadi tidak mungkin muslimin atau mukmin itu adalah, jadi Islam pada waktu itu bukan mayoritas sama sekali. Maka yang dibangun Rasulullah adalah trust baina Bainal Qobail, jadi apa kepercayaan di antara kelompok-kelompok yang ada. Orang Yahudi mayoritas, terus ada orang Nasrani, ada animis, orang-orang yang enggak punya Tuhan, yang animisme ya, gitu ya. Umat Islam hanya 15%. Jadi logikanya tadi dari Mbak Tejo, yang disebut mukmin adalah orang yang mengikuti dan taat kepada Piagam Madinah, kan gitu kan tadi kan. Ya itu mungkin tidak mengenakkan para ulama dan kiai, tapi faktanya kan Islam itu kelakuannya apa jenenge? Akhirnya cara gampang lah kelakuannya itu mas. Ya itu mas. Kue muslim orang lah kelakuanmu itu. Perilakumu. Praktek hidupmu bukan KTP-mu. Gampangannya kan gitu kan. Terus. Yang disebut kafir itu adalah orang yang menolak perjanjian Piagam Madinah itu. Nah, menolak itu artinya nutupi. Ini kalau saya teruskan ke wilayah Khalaqullah ya, penciptaan Allah. Allah itu tidak pernah menciptakan kegelapan. Allah tidak pernah menciptakan kegelapan. Allah hanya menciptakan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Terus ya. Mathalurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi yujajah. Dan seterusnya ayat 35 surat An-Nur. Allah sendiri adalah cahaya. Allah tidak mengatakan Allahu yunawwirus. Allah tidak bilang aku memancarkan cahaya, ndak. Akulah cahaya. Kurang piye? Allahu nurus sama akulah cahaya langit dan bumi. Itu lebih gawat lagi itu. Nah, teman sekalian, kegelapan itu efek atau output dari manusia yang mengingkari cahaya. Tapi Allah sendiri tidak menciptakan cahaya, tidak menciptakan kegelapan. Jadi kafir itu dari kata cover, kafaro. Jadi bahasa Inggris jenis cover bed. Cover bed itu kain yang menutupi kasur, disebut cover bed. Jadi kafir adalah orang yang menutupi cahaya Allah. Maka di Arab kuno, kafir itu adalah petani. Karena petani itu kerjanya menutupi tanah dengan tanaman. Jadi kafir itu aslinya wong tani. gitu ya. Meskipun setelah Rasulullah datang kemudian terjadi transformasi dan reformasi bahasa. Sama dengan adab tadi yang Mbak Tejo tadi ngatakan, adab itu bahasa Arab kuno, bahasa cara Jawane kenduren. Burung tau krungu tau kuwi kenduri. Jadi seorang satu keluarga bersyukur karena nyunatno anak ta ngawinno anak, terus ngundang tonggo-tonggo mangan bareng itu namanya adab. Ya, kemudian Rasulullah datang dikembangkan adabnya jangan hanya makanan, tapi juga senyuman, tapi juga perilaku yang baik dan partisipasi-partisipasi sosial yang lain. Jadi adab itu asal-usulnya adalah kenduran. Sekarang ini ada kelompok Islam yang mengatakan kenduri itu haram. Ya toh? Jadi dia mengharamkan peradaban, dia mengharamkan adab. Itu pun tidak dipelajari di SPG, di sekolah-sekolah Islam. Adab sama adab itu berbeda. Kalau adabun itu etika. Kalau adabun itu peradaban. Jadi perilaku sekelompok masyarakat dalam waktu yang sangat intensif dan panjang. Itu namanya peradaban. Kalau budaya kebudayaan adalah segmented gitu ya, sporadis. Kalau peradaban itu adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus selama berabad-abad sebagai salah satu jenis perilaku masyarakat, gitu ya. Jadi konco-konco, mudah-mudahan Ma'iyah menjadi peradaban dunia. Sing dibutuhno dunya ya kowe iki. Bukan yang bikin aku kan kudune kan logikane wong saiki aku masa aku ora dadi pengusaha. Wong aku duwe kanca sak mbrek ning Jakarta, aku nek njaluk modal piro nek gampang. Tapi aku ora tau njaluk lho. Ma'iyahan ora dibiayai sapa-sapa. Tapi Mas Edric membantu dengan penuh kerendahan hati pementasan melungsungi di Jombang kemarin. Tapi gak njaluk loh Mas. Kita matur nuwun ya. Nah, aku kan kudune nggae parpol. Ada yang sampai tadi sore masih ada yang ngomong Icak Nun lama-lama bikin parpol. Ora aku arep nggae parpol. Ora arep nggae parpol aku. Kerja saya itu lita arofu, bukan menciptakan syu'uban waqobail gitu ya. Dan Anda semua nek ora kerasan ning Ma'iyah mergo ora di parpol, metu. Tinggalan aku. Rasa karo aku ora masalah. Jamaah Ma'iyah 1000 tak tompo dengan ikhlas, jamaah Ma'iyah wong 10 tak tompo dengan ikhlas. Aku ora mengeluh dengan sedikitnya jamaah dan aku tidak bangga, tidak besar kepala dengan banyaknya jamaah. Gitu loh. Itu serius karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu sudah kita ucapkan sejak balita. Loh maksud kata ingkari dewi. Jadi saya tidak akan kecil hati oleh apapun yang sifatnya keduniaan dan saya juga tidak berbesar hati atau sombong atau gede ndasku mergo sukses dunia. Wong sukses dunia gampang kok. Ilmu pengetahuannya gampang, dagang ya jane ora angel-angel banget kok. Ora angel banget. Asal punya disiplin seperti Mas Edric ya. Manajemennya ketat, ada kesetiaan, ada bisa saling percaya. Jadi amanah. Asal pakai sifatnya Rasulullah Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, pasti sukses. Empat itu. Cuman selama ini Mbak Tejo, empat sifat Rasulullah itu tidak pernah dielaborasi sebagai sesuatu yang dinamis dan eskalatif. Selama ini dimaknai dewe-dewe. Siddiq dewe, amanah dewe, tabligh dewe, fatonah dewe, akhirnya tidak nyambung. Anda tidak akan bisa tabligh atau memasarkan sesuatu kalau Anda tidak Siddiq dan amanah. Jadi bisnis ini Anda harus Siddiq. Tenanan produkmu ini tenanan. Dodolanmu tenanan. Konsisten. Maka Anda dapat kesempatan untuk tabligh, memasarkan. Tabligh itu memperluas, ya menyampaikan, memasarkan. Kalau Anda sudah disiplin dengan tiga tadi, sungguh-sungguh dengan produknya, sungguh-sungguh dengan perusahaannya, kemudian Anda bisa dipercaya, tidak ada malpraktek, tidak ada malmanagement dan seterusnya, maka Anda punya hak dan punya kepantasan untuk memasarkan. Terus nanti kalau Anda sukses tiga itu, Anda dapat fatonah. Fatonah itu adalah kecerdasan ekstra yang diterima manusia dari Allah. Anda menjadi lebih kreatif, bisa usaha luas lagi, bikin mainan-mainan bisnis apalagi bisa, karena Anda dapat fatonah dari Allah. Ngono ya? Kesel ya? Pikirannya kesel ya? Ma'iyah maksud kesel. Durung kesel ya? Oke, sekarang kita puncai, meskipun tadi sudah puncak sholat wajibnya, tapi sekarang kita puncai dengan biasa aja Mas Doni, Mbak Nia, aku njaluk kabeh selawatan Madura ya. Madura terus diteruskan laisa kamitsli syai'un, bahasa Inggrisnya nothing compares to you. Ngono ya. Setelah itu kita berdiri bersama kembali kita masing-masing dengan berkah Allah. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina sudifu fil atmana ja'alu ma'imah wa ja'alu waritsin, Anda akan diangkat oleh Allah, dijadikan pemimpin masa depan dan akan diwarisi kekuatan dan fasilitas-fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Ini ya. Sabar ya, sampai terakhir jangan tidak setia. Itu akan mengganggu badimu tadi berkurang kalau enggak ora setia. Setia ya. Dalam bisnis, dalam politik, dalam keluarga setia semua, ya. Mari Mbak Nia, satu referen. Bersama-sama nanti ya. Anak-anakku semua, seluruh kesungguhan hati Anda malam ini, seluruh keringat yang Anda kucurkan dari badan Anda, seluruh kelelahan yang Anda rasakan di jasad Anda maupun pikiran dan hati Anda, seluruh perjuangan kita malam hari ini merupakan doa yang sangat nyata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mengetahui apa yang Anda perlukan, Anda butuhkan, dan Anda tunggu-tunggu dalam hidup Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Sekarang saya mohon Anda bareng-bareng saya, ya, Mas Tejo. Tadi yang duduk di situ udah di bawah ya. Aku mau minta maaf. Surat Al-Qadar bareng-bareng, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul tetap menyelamatkan Anda ketika Anda mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, terserah Allah, tapi selama Anda sebelum fajar di mana matahari terbit pada hari yang baru, Anda tetap di dalam keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr tanazzalul malaikati warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wis mulai nang omah dhewe-dhewe, berkah. Allah kasih kejutan kepada hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegagalan kita belajar bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilat Diplomat, arti sebuah kesuksesan.